Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal musyahidun al-hibba wal mustami'un al-kiram, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'limil Lughah Al-Arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Buku panduan kita adalah Durusul Lughah yang dikeluarkan oleh Jami' Al-Islamiyah bil Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada Ad-Dars Sadisa Asyara, yaitu pelajaran ke-16 dari jilid yang ketiga sebagaimana telah disampaikan tadi. Ya, pada pertemuan yang lalu, yaitu kita memuraja'ah, yaitu mengulang kembali qawaid nahwiyah, kaedah-kaedah nahwu yang sudah antum pelajari baik di jilid yang pertama maupun di jilid yang kedua atau juga di jilid yang ketiga yang sedang kita pelajari ini. Dimana sebagaimana pertemuan lalu, yaitu saya akan tanya kaedah-kaedah yang ada di nas yang ke-16 ini yang sudah kita pelajari, agar kaedah yang sudah kita pelajari senantiasa rasikhah, senantiasa ingat di pikiran atau ingat dalam hati kalian yang telah mempelajari bahasa ini. Kalau tidak salah kita sampai kepada Al-Mudarrisu, yaitu halaman 132, yaitu bagian atau baris yang ke-8 Al-Mudarrisu. Yeah. Kita masuk kepada kata Ahmadu, fi kam mujalladin huwa. Itu dari situ. Nah, silakan para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja untuk bisa membaca nas ini. Insya Allah nanti saya akan tanya kaedah yang sudah kita pelajari. Tafadhal Ustaz Ihsan. Baik, Ustaz, jazakumullah khairah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, telah dijelaskan dan disampaikan oleh Ustaz di jilid yang ketiga, pelajaran ke-16. Kita mulai dari hiwar yang sudah memasuki baris yang ke-6, ya, dari perkataan Ahmad, fikam mujaladin huwa. Silakan di 021-823-6543 untuk pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin ikut berinteraksi dan belajar bahasa Arab dalam pembahasan malam ini. Kami persilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Nah. Taib. Agak diperkeras suaranya, Ummu. Iya. Naam, tafadhal ya Ummu Fatimah. Ahmad yaqul fi kam mujalladin huwa? Naam. Al-mudarrisu yaqul fi mujalladaini dhakhmaini. Ibrahimu yaqul man muallifahu? Al-mudarris. Man muallif. Naam, man muallifuhu. Man muallifuhu? Al-mudarrisu yaqul allafahu jama'atun min ulama'il lughati. Naam. Ahadhara Hamidun. Taib, yakfi. Naam. Taib, fi kam mujalladin huwa? Taib. Ini jumlah apa ini? Ay jumlatin? Hal huwa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah, Ustaz. Ismiyah. Taib, jumlah ismiyah kama arafna tatakawan min? Min al-mubtada wal khabar. Taib, al-an as-su'al. Ain al-mubtada wa ain al-khabar? Huwa mubtada. Mubtada. Yusamma mubtada mu'akhar. Taib, ain al-khabar? Fikam. Kenapa diakhirkan mubtada ini? Karena khabarnya untuk sibhul jumlah, Ustaz. Diawali oleh sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Apakah wajib? Wajib. Wajib. Kenapa wajib? Tadi, Ustaz. Kalau sibhul jumlah tidak harus dia wajib dulu kan? Contoh At-tullabu fil fasli fil fasli at-tullabu. At-tullabu fil fasli. Huwa itu kan ma'rifah. Nah. At-tullabu ma'rifah. Kecuali kalau nakira. Nah, nah, nah. Fil fasli tullabun. Nah. Nah, itu wajib diakhirkan mubtada'nya. Ya, ya, Ustaz. Ya. Tidak bisa kita katakan tullabun fil fasli. Karena mubtada'nya nakira. Nah. Maka di situ wajib diakhirkan mubtada'. Nah. Fil fasli tullabun. Nah, di sini huwanya ma'rifah. Ma'rifah. Jadi boleh bolak-balik, Ustaz, ya? Boleh. Mm-mm. Kalau boleh, bagaimana? Kalau huwa. Di dahulu. Nggak bisa juga, karena ini istifham. Nah, hadha huwal jawab. Karena khabarnya dalam bentuk sebul jumlah dan bentuk istifham pertanyaan. Kama arafna, istifham mesti diletakkan di awal. Fi kam mujalladin huwa. Nah, asal susun apa? Huwa fi kam mujalladin, tapi tidak boleh diakhirkan istifhamnya. Baik. Jayid, coba di i'rab itu. Fi harfu jarrin. Kam fi harfu jarrin mabniyun. Mabniyun ala sukun. Ala sukun. Kam ismun majrurun mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Kam dhamir kam dhamir kan la la kam kam hadha ismu istifhamin iya kan? Ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin na'am fi mahalli jarrin bi fi thumma mujalladin wa huwa mudhaf iya mujalladin din mudhafun ilayh majrurun wa alamati jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih jayyid thumma thumma wal jum wa shibhul jumlati na'am gimana wa shibhul jumlati al jar wal majrur jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar mubtada muqaddam khabar muqaddam na'am huwa dhamirun munfasil munfasil na'am dhamirun munfasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada akhar mubtada akhar tayyib ثم في في مجلدين الضخمين طيب اي جمله هذه جمله اسميه اسميه اين المبتدا واين الخبر مبتدا محذوف يا سيد مبتدا محذوف ما تقديره هو هو لماذا حذف معلوم يا سيد معلوم يا ini mubtada'nya dibuang karena dimaklum dan hadza jaiz dan itu boleh bahkan itu yang lebih bagus kenapa karena sudah disebut mubtada'nya di awal huwa kan huwa nah. Makanya amal jawab idza kan jawab kamil naqul huwa fi mujalladaini dhakhmain hadza huwa jawab kamil nah itu jawab sempurna nah di sini dibuang mubtada'nya huwa karena sudah maklum sama kalau kita katakan masmuka Ahmad Ahmad, Ahmad itu khabar. Nah. Mana mubtada'nya? Ismi Ahmad, itu asalnya. Karena sudah ada dalam pertanyaan masmuka, tentu jawabnya ismi. Nah, mubtada'nya dibuang karena dia maklum. Maklum. Taib, jadi mana khabarnya? Khabarnya fi mujalladaini. Fi mujalladaini, sahih. Coba i'rabkan mujalladaini. Kata mujalladaini aja i'rabkan. Mujalladaini ismun majrurun wa alamati jarhi. Ismun majrurun bi fi. Bi fi wa alamati jarhi al-ya annahu musanna. Musanna. Taib, dhakhmaini sebagai apa? Na'tun. Na'tun. Taib, terus man? Man mu'allifuhu. Man mu'allifuhu. Taib, ay jumlah? Jumlah ismiah ya. Ismiah. Mana mubtada'nya? Mubtadanya mu'allifuhu. Mu'allifuhu. Aina khabar? Khabar man. Man. Taib. Man mu'allifuhu? Taib. Ya juz. Man itu sebagai khabar muqaddam, sebagai istifham. Ya. Man mu'allifuhu? Mu'allifuhu Ahmad. Ya juz juga, man itu mubtada. Mubtada. Ya. Man mu'allifuhu? Ahmad mu'allifuhu. Ya, jadi jawabannya, boleh Ahmad mu'allifuhu, Ahmad mu'allifuhu. Atau mu'allifuhu Ahmad. Ya. Jadi boleh. Jadi boleh di i'rab ini man sebagai mubtada, boleh juga sebagai khabar muqaddam. Berarti kalau man mubtada, khabarnya mu'allif. Mu'allifu itu mubtada'nya. Kalau man sebagai khabar. Kalau man mubtada, berarti khabarnya mu'allifuhu. Ya. Baik. Al-ha' sebagai apa di sini? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi, sahih. Taib, allafahu jama'atu min ulama'il lughati. Ay jumlah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Taib, mana allafah itu fi'il apa? Allafah mudhaf. Fi'il apa? Fi'il madhi. Madhi, taib. Nah. Hanya sebagai apa itu? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi. Nah. Muqaddam. Muqaddam. Nah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya jama'atun. Jama'atun. Kenapa maf'ulnya didahulukan? Karena pada dhamir, Ustaz. Dhamir, nah. Dhamir apa? Dhamir muttasil. Muttasil. Terus? Jib didahulukan. Terus? Itu belum cukup alasannya. Ya. Karena belum tentu kalau dhamirnya maf'ul bih lalu dulu kan bisa jadi akhir. Umpamanya sa'attuhu. Sa'attuhu. Itu fa'ilnya. Halnya hanya maf'ul bih kan di akhir kan? Fa'ilnya tu sa'attuhu. Karena ada dhamir. Ada fa'ilnya mungkin usah. Nah, karena fa'ilnya isim zahir. Itu jawabnya, bukan karena ada fa'il. Ya. Sa'attuhu tu juga fa'il. Ada fa'il kan? Oh, iya. Nah, sini jawabnya apa? Karena fa'ilnya isim zahir. Nah, ketika maf'ulnya dalam bentuk dhamir, dhamir muttasil, kemudian fa'ilnya isim zahir, maka dhamirnya harus didahulukan, wajib didahulukan. Wujubu taqdim maf'ul bi 'alal fa'il. Allafahu jama'at. Enggak bisa kita kata allafa jama'atun hu. Atau iyahu pakai dhamir munfasil juga lughah dha'ifah. Bahasanya lemah. Kenapa? Selagi bisa digunakan dhamir muttasil, maka gunakan dhamir muttasil. Tidak boleh gunakan dhamir munfasil. Jadi enggak bisa kata allafa jama'atun iyyahu. Allafahu jama'atun min ulama'il lughati. Tayib, di sini ada min ulama'il lugha, itu jar majrur ya. Nah. Kemudian mudhaf dhaf ilaih, mana mudhafnya? Al-lugha. Al-lughati mudhaf ilaih. Nah. Ulama sebagai juga sebagai mudhaf. Mudhaf ya. Dan juga enggak. Nah, ini sebagai apa di sini sebelum jumlah di sini? Na'at. Na'at. Nah, ini keterangan untuk kata jama'atun. Jama'at ai jama'atun min ulama'il lughah. Jadi syibhul jumlah au jumlah taqa ba'da nakira. Jadi isim yang terletak setelah isim nakira yang dia merupakan keterangan, maka i'rabnya na'at bagi isim nakira tersebut. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Fatikum barakallahu jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mu Fatimah, terima kasih, barakallahu fiik. Sudah dibaca dan beberapa kaidah juga telah dijelaskan dengan baik, alhamdulillah. Dan cukup baik pemahaman dalam kaidah ini. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Umu Fatimah di 0218236543. Masih dalam pembahasan hiwar di halaman 132, pelajaran ke-16. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan di belakang Umu Fatimah kita terima kembali via telepon. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, kami sampaikan kembali di 0218236543 bagi pendengar Roja dan pemirsa Roja TV dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqi Nabiha jilid yang ketiga. Terhenti kita pada halaman 132, pelajaran ke-16. Kita terima kembali via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ah Surya. Naam, Ustaz. Jadi Kelapa Nunggal ya. Ahlan ya akhi. Barakallahu fiik. Masyaallah. Fik barakallahu. Ahlan wa sahlan ya akhil karim. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa haluk ya? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa anta? Alhamdulillah bi khair. Tayyib, barakallahu fik. Tayyib, iqra. Fik barakallahu. Al mudarris. Naam. Allafahu jama'atun min ulama'il lughati. Nuqat hadara Hamidun. Ahadara. Ya, ahadara Hamidun. Ahadara Hamidun. Ya. Hamidun. Ha'anadha ya ustazu. Ha'anadha ya ustazu. Ha'anadha ya ustazu. Al-mudarisu كثر غيابك هذه الأيام يا حامد. طيب يكفي يكفي. سؤال: أحضر حامد؟ حمزة itu حمزة apa؟ حمزة استفهام. استفهام. Jadi hamzah istifham tidak ada muqi i'rab di situ. La mahalla lahu min i'rab. Hanya istifham. Ini hamzah, ini hamzah istifham, itu huruf ya, bukan isim. Taib. Ha anadha ya ustadzu. Ini sudah pernah dibahas di jilid yang keberapa ini? Ha anadha. Jilid ketiga, Ustaz. Jilid ketiga, betul? Di awal atau di jilid kedua ya? Taib, coba dimuraja'ah kembali ya. Nah, silakan buka kembali. Apakah jilid ketiga atau jilid yang kedua terakhir? Ha anadha ya ustadzu. Tab, ayu jumlah hadha. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya ana. Ana. Khabarnya? Za. Za. Za itu apa? Isim isyarah. Ahsan, isim isyarah. Jadi ketika dhamir masuk pada isim syara, maka hanya diawalkan. Itu halit tanbih. Asal-asalnya ana hadha. Kemudian diawalkan. Ha anadha. Inilah saya. Itu maknanya. Inilah saya. Ha anadha. Ha itu apa? Litanbih. Atau harfut tanbih. Taib. Ya ustadhu. Ustadhu sebagai apa? Nada. Munada. Mabni atau marab? Mabni. Mabni. Kenapa mabni? Nakira maksuda. Ahsan. Nakira maksuda. Apa maksud nakira maksuda ini? Yang sudah jelas orangnya. Yang dimaksud ya. Yang dimaksud. Maksudnya sudah bahasa kita. Ya. Yaitu seseorang yang dimaksud atau sesuatu yang dimaksud. Ya. Tertentu dia. Maksuda. Sudah dimaksud. Ya. Karena tidak tahu namanya. Nah, atau tidak mau menyebut namanya, ya, maka panggillah ya, atau profesi atau apa saja, maka dia bentuk nakirah, kemudian dia mabni. Taib, coba bisa di i'rab ha anadha itu bagaimana cara menguraikan jabatan kata ha anadha? Ha harfu tanbih. Iya. Mabniyun. Mabniyun. Ma sukun, Ustaz. Mana sukunnya? Alif. Iya, mana alifnya? Jadi iya, ini rasam ya, sebetulnya ada alifnya, maka dibuang alif kemudian kasih tanda mat. Nah, jadi tulisan pun boleh begini, boleh juga pakai alif. Ha anadha. Hanya panjang ada alifnya. Ha atau alif dibuang tapi diganti tanda dengan tanda mad. Ha anadha. Jadi ha itu litanbih atau harfu tanbih mabniun ala sukun. Ya. Baik, terus ana? Isim domir. Nah, domirun. Domirun. Mabniun ala. Domir apa itu? Domir apa itu? Domirofa. Nah, jadi domir. Domirun. Marfu'un. Domir itu. Kalau bukan rafa. Kalau rafa itu berarti dia mu'rab. Jadi istilah rafa itu berarti dia mu'rab. Sementara ini mabni. Tidak digunakan istilah marfu. Ya. Cuma terkadang dalam ilmu sharaf ada istilah dhamir rafa. Maksud itu adalah bukan berarti mu'rab. Itu untuk membedakan bahwa dhamir ini digunakan untuk seperti mubtada. Karena mubtada hukumnya marfu. Nah. Jadi tidak ada dhamir nasab, arti dhamir yang digunakan untuk seperti isim mansub seperti maf'ul bi dan seterusnya, bukan berarti dhamir itu mansub. Dhamir itu mabni. Jadi apa? Jadi dhamir munfasil. Ana ini dhamir munfasil karena ada dhamir muttasil, ada dhamir mustatir. Ya. Jadi ana Dhamirun munfasilun. Munfasilun. Munfasilun. Nah, mabniyun. Mabniyun ala sukun. Ala sukun. Di mana sukunnya? Sukunnya. Saya hak tadi juga Ustaz. Nah iya, di alif. Ada alifnya dibuang. Ha anadha. Asalnya apa? Ana, ada alifnya. Tapi perlu diingat, membaca kata ana itu tidak dipanjang. Ya, ana. Iya, iya dibaca tidak panjang. Cuma tulisannya pakai alif. Ana. Maka di sini ananya, nunnya tidak apa? Tidak diharakatkan panjang. Ya, karena memang tidak panjang dibaca. Oh, iya, dan Al-Qur'an pun juga demikian. Ya. Maka ada kasih tanda bulat kan, kalau ada rasam, rasam ana, kemudian alifnya ada kan, itu ada tanda bulat di atas, nol. Itu menunjukkan bahwa alif itu tidak dibaca. Cuma rasam. Karena yang namanya apa, iya, karena ini apa, dhamir ya, dhamir munfasil. Ya. Jadi kalau dhamir munfasil, itu minimal dua huruf. Minimal huwa. Nah, sini ana tiga huruf. Ha anadha. Terus jadi apa? Ana is dhamirun munfasilun mabniyun ala sukun. Ya. Di mahali rafa'in mubtada. Mubtada sahih. Dha dha ismul isyarah. Naam, ismul isyarati. Mabniyun ala sukun. Iya, terus fi mahali raf'in khabar mubtada. Naam, fi mahali raf'in khabar mubtada, sahih. Terus ya ustadzu, ya harfun nida. Harfun nida. Mabniyun, mabniyun ala sukun. Ala sukun, sahih. La mahallalaha, la mahallalahu min irab. Naam, thumma ustadzu, ustadzu munada. Naam. Nada. Naam. Mabniyun, mabniyun ala ma yurfa'u bihi. Enggak perlu, itu kan sudah ada harakat dhammanya kan. Iya kan? Mabniyun ala dhamm, langsung aja kan, langsung disebutkan itu. Mabniyun ala dhamm kan dhamma, ustadzu kan. Ya, ustadzu ma munada mabniyun ala dhamm. Nah. Li'annahu nakira maqsuda fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Karena hukum munada asal itu mansub. Perlu ingat, hukum munada itu asalnya mansub. Nah, kalau dia mabni, i'rabnya fi mahal. Kenapa mansub? Karena hakikat munada itu maf'ul bih. Karena dipanggil kan? Ya ustadzu, bimana ana unadi ustadza. Jadi makanya munada itu hukumnya mansub. Karena hakikatnya adalah sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Karena dia dipanggil. Ya. Jadi ustadzu munada mabniun ala dham. Naam, li'annahu nakira maqsuda fi mahalli nasbin. Taib. Terus kasu mudarisu. Naam. Urabi ya buka hadhil ayyama ya hamidu. Naam. Taib. Hadhihi sebagai apa di sini? Ini jumlah fi'liyah sah? Jumlah fi'liyah sahih? Sahih. Naam. Fi'il kathura fa'il ghiab. Taib, hadhihi sebagai apa? Hadhi mubtada Ustaz. Mubtada, mana khabarnya? Dari tadi lagi mikirin ini Ustaz. Oh, jadi antum fokus pada hadhi tadi ya. Jadi enggak fokus di atas tadi. belum tahu ya? Belum Ustaz. Baik, nanti kita coba kita tanyakan yang lain ya. Saya tidak jawab sekarang. Iya. Coba kita akan beri kesempatan kepada lainnya untuk menjawab ini ya. Taib ahsan barakallahu fika ya akhil karim. Taufik barakallahu jazakumullah khairan. Wabarakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khair akhuna Surya. Kita panggil barakallahu fik. Taib, ada satu kata kalimat yang belum terjawab. Kita akan lemparkan kepada pendengar dan pemirsa yang lain. Silakan di belakang akhi Surya di 0218236543. Masih dalam hiwar, pelajaran ke-16, halaman 132. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan Hanif Ustaz. Ummu Hanif, ya ahlan ya ummah. Baik. Nam tafadhal ya Ummu Hanif. Iqra'i al-mudarrisu. Kecilin al-mudarrisu. Kasura ghiyabuka hadhihi al-ayyama ya Hamidu. Naam. Hamidun jaa abi ila al-madinatil munawwaratil usbu'al madiyah. فكنت مشغولا باستقباله وخدمته وتوديعه. طيب يكفي يكفي. Coba i'rabkan kalimat pertama tadi, jumlah al. Kathura ghiyabuka hadhihi al-ayyama ya Hamid. Kathura fi'lun madin mabniun 'ala al-fath. جيد. Ghiyabuka ghiyab fa'ilun marfu'un wa'ala mutarafi'ahi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Ahsant. Wa huwa mudaf. Naam. Al-kaf. Dhamir muttasil mabniun ala al-fathi fi mahali jarin mudafin ilayh. Jayyid. Hadihi dharf. Dharf. Ismul isyara. Ismun isyaratin mabniun ala al-kasri fi mahali nasbin dharf. Naam. Dari mana tahu dzaraf? Al-ayyam, Ustaz. Al-ayyam. Ha, iya terlihat. Setelah isyarat itu ada kata al-ayyam. Ayyam itu dzaraf. Naam. Iya kan? Naam. Maka hadhihi ini yang sebagai dzarafnya. Jadi hadhihi sebagai dzaraf. Naib anil dzarfiyah. Pengganti dzaraf. Naam. Nah, dari mana tahu dzaraf? Pengganti karena setelahnya ada isi, ada dzaraf. Nah, al-ayyam. Jadi hadhihi ini sebagai dzaraf. Iya. Badal, pengganti, ya, naib. Tapi hadhihi ism isyara mabni ala kasri fi mahali nasbin dharaf, dharafun. Ay dharaf? Dharaf, zaman. Ah, zaman, kena ayam itu menunjukkan waktu, nah. Hari. Jadi fi mahali nasbin dharafu zamanin. Tapi al-ayama? Badal. Ah, badal, sahih. Nah. Badal, ay badal? Badal kul min kul, Ustaz. Kul min kul, au badal mutabik, ya. Nah. Au badal syai' min syai', ya, badal. Ya, atau boleh juga diiraba ataf bayan. Gimana, Ustaz? Ataf bayan. Ataf bayan. Ya. Oh, sama, Ustaz, sama badal itu. Iya, kalau ataf bayan itu dia harus lebih jelas daripada kata mubdal minhu. Iya. Oh. Jadi setiap ataf bayan sudah jelas badal. Sudah jelas apa? Setiap badal. Setiap ataf bayan, iya. Sudah pasti badal. Iya, badal. Iya. Oh. Setiap ataf bayan, dia badal. Tapi setiap badal belum tentu dia ataf bayan. Jadi syarat ataf bayan itu harus lebih jelas daripada mubdal minhunya. Maka ayam ini tentu lebih jelas pada kata hadhihi. Hadhihi al-ayyama. Iya. Mafhum? Nah, iya. Taib. Kathura ghiyabuka hadhil ayyama. Ini ataf bayan atau badal. Ay badal, badal kul min kul. Aduh, badal mutabik. Coba i'rabkan. Gimana, Ustaz? Belum i'rabkan? Belum bisa, Ustaz. Al-ayyama badalun. Al-ayyama badalun. Mansubun, kan? Mansubun wa qatnaf bihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Au al-ayyama badalun badal mutabik. Au badal kul min kul. Mansubun wa alamatu nisfi fathatun zahiratun fi akhirihi. Atau al-ayyama atfu bayanin mansubun wa alamatu nasbi fatahatun zahiratun fi akhirih. Nah. Iya. Tayib, ya Hamidu tadi sudah di i'rab, ya. Nah. Ya. Tayib. Hamidu ini apakah nakirah maksudah? Naam, Ustaz. Oh, nah. Yakin? Naam, Ustaz. Mang Hamid itu nakirah? La. La. Jadi kenapa nakirah maksudah? Kenapa dia mabni ini? Mabni itu mu'rab ini. Ya Hamidu. Ya Hamidu. Mabni, Ustaz. Mabni. Nah. Terus kenapa mabni? Kenapa, Ustaz, ya? Ya. Isim alam. Oh, nama isim alam. Ya. Isim alam. Dia apa? Mabni ala ma yurfa'u bih. Oh, beda sama yang tadi, Ustaz. Beda. Kalau... kalau teh ustaz itu kan profesi, bukan nama orang. Oh, bedanya. Maka dikatakan nakirah maksudah. Karena maksudah, karena kita ustaz ini yang dimaksud oleh yang memanggil, maka dikatakan nakirah maksudah. Maka dia harus mabni. Mabni ala ma yurfa'u bih. Nah, karena dia isim mufrad, maka mi'ulad dhamma. Ya ustadu, ya waladu, ya, ya tabibu, ya mudarrisu. Itu profesi, bukan nama orang. Kalau nama orang ini ya hamidun, ya hamidun. Tidak boleh bertanwin, karena dia mabni. Ya hamidu. Mafhum? Nah, ya. Tapi kalau dia ini apa? Alam mufrad ya. Alam mufrad arti bukan alam murakkab. Tapi alam murakkab dia mu'rab. Harus diketahui. Kalau alam murakkab mu'rab. Mu'rab. Kan ada nama orang yang murakkab kan? Nah. Abu Bakrin. Abdullah. Nah, masuk nida bagaimana? Ya Abu Bakrin. Ya Abu Bakrin. Berarti apa? Mansub. Nah, ala mayun sawi. Di situ mansub bil fathah. Ya. Tergantung tanda nasabnya apa. Nah, ini alam mufrad. Alam mufrad maksudnya apa? Alam yang bukan murakkab, dia mabni. Mabni ala dham di sini. Ya Hamidu. Ya Muhammadu. Ya Zaidu, ya Aliyu. Ya. Terus jaa abi ilal Madinatil Munawwarati. Munawwarati sebagai apa di sini? Na'at dari Na'at Madinah. Untuk kata Madinah. Al-usbu'ah sebagai apa? Zaraf. Zaraf. Ay zaraf? Zaraf zaman. Zaman. Al-madiyah? Madiyah na'at. Na'at. Coba i'rab kata abi ini. Untuk ingat kembali bagaimana cara i'rab kata abi. Abi fa'ilun marfu'un ala wa alamatu marfi wa alamatu marfu' wa alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun ala ya'il mutakallim. Ala ya'il mutakallim. Ala Berarti boleh dibaca abiyu. Ala alamatu raf'ihi dammatun dammatun muqaddaratun ala di mana muqaddarahnya? Harusnya kan abu Ustaz ya. Kenapa? Karena asalnya abun kan? Naam. Abun masuk yang mutakallim jadi abi. Kitabun masuk yang mutakallim kita abi. Kan enggak bisa kita abui. Naam. Enggak bisa abu abui. Anak lupa gimana Ustaz ya? Berbeda isim manqus ya. Ini arti ini bukan isim manqus, ini ya niya mutakallim. Kalau isim manqus contohnya apa? Al-qadi. Nah. Situ dhamma muqaddarahnya di atas ya. Di atas huruf ya. Makanya coba ditakdirkan ya-nya, harakatnya. Kan al-qadiyu kan? Nah. Nah, di situ dhamma muqaddarah 'alal ya. Kenapa muqaddarah al-ya? Kenapa ditetapkan ada ya di situ tidak dinampakkan? Lisiqal kena berat. Iya kan? Nah. Nah, di sini yang ingin ya di sini yang sebagai fa'ilnya mana? Abun. Abunnya atau keduanya pakai ya mutakallimnya? La. La. Ya mudaf ilai. Nah, itu kan idhafah kan? Kalau al-qadi itu hanya satu kata. Nah. Kalau abi dua kata. Dua kata. Berarti tanda i'rabnya kata yang pertama bukan kata kedua. Kalau dia idhafah. Berarti gimana nih Ustaz nih ana lupa. Nah, itulah yang ditanya itu. Tapi enggak apa-apa. Om, nanti kita lempar pada yang lainnya. Nah. Taib, nanti kalau enggak bisa nanti baru saya jawab. Iya. Kita kasih kesempatan. Nah. Taib, ahsan barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah kepada Mu Hanif, barakallahu fiik. Dan masih ada juga ada beberapa hal atau kalimat yang perlu diteliti kembali dari kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Kami berikan juga untuk peserta dan pendengar yang lain, silakan pemirsa Loja TV yang ingin ikut bergabung. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Abdurrahman? Iya. Di Padang ya, Iya. Baik, Ahlan. Nah, silakan. Baik, ikra'i mara tsaniyah Hamidun. Ini baru dengar radio, Ustaz. Oh, radio. Iya. Taib, ikra'i. Ada ma'akil kitab? Iya, Ustaz Imri. Taib, Hamidun, ja'a abi. Hamidun, ja'a abi ilal madinatil munawwaratil usbu'al madiyah. Fakuntu mashgulan bistiqbalihi wa khidmatihi wa tawdi'ihi. Taib, yakfi. Tadi dengar tadi pertanyaannya yang belum bisa dijawab. Asamit. Abi itu. Iya, betul. Sahih. Kata Abi. Bagaimana cara mengurai jabatan, kata Abi ini? Abi, ya sebenarnya fa'ilun. Taip, Abi fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun alama qabla ya'il mutakallim. Sahih. Muqaddarahnya di sebelum ya mutakallim. Mana itu? Huruf ba. Ya. Ditakdirkan situ ada dhamma. Ya. Asalnya kan abun. Ya. Ada dhamma kan? Tapi tidak bisa dinampakkan dhamma karena ada idhafah pada ya mutakallim. Ya. Jadi sahih. Jadi abi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Terus lanjutkan biar lebih jelas lagi. Mana'a mana'a min zuhur zuhuriha, terhalang menampakkannya. Nya apa? Nya huruf dhamma tersebut, harakat dhamma. Mana'a min zuhuriha, apa yang menghalangi? Harakatul munya. Al-istighalu. Al-istighal. Al-istighal, disibukkan. Jadi disibukkan oleh ya mutakallim. Karena ya mutakallim itu menghendaki kasrah sebelumnya. Dia tidak mau dhammah, tidak mau dhammah dia. Dia maunya kasrah. Nah, maka ada istilah kaidah. Al-ya tunasibuha kasrah. Al-alif tunasibuha fatha. Al-waw tunasibuha dhamma. Mafhum? Nah, jadi ya ini sesuainya apa? Kasrah. Jadi ya mutakallim menghendaki kasrah, enggak mau dia dhamma, bukan pasangannya. Nah, karena ya itulah yang menyibukkan. Menyibukkan kata huruf ba yang harus dengan dhamma, abui. Nah, disibukkan oleh ya sehingga menjadi abi. Al-istighal mana'a min zuhuriha. Al-istighalu biharakatil munasibah, harakat yang sesuai. Nah, liya'il mutakallim, bagi yang mutakallim. Apa itu? Al-kasrah. Tapi mana'a min zuhuriha. Al-istighalu biharakatil munasibah, biharakatil munasibah, harakat yang sesuai. Liya'il mutakallim, bagi yang mutakallim. Apa harakat sesuai bagi mutakallim? Al-kasrah. Ya, itulah yang menyibukkan sehingga bah tidak bisa diharakatkan dhamma. Iya. Mafhum? Iya. Itulah cara mengirabnya. Nah, kalau apa? Kalau mau buka, silakan buka. Ini sudah pernah saya sampaikan, coba buka dalam kitab Kawakibud Durriyah Syarah Matan Jurumiyah. Syarah Matan Jurumiyah, di situ termasuk i'rab ini ada insyaallah. Ya. I'rab ini karena saya sudah lama sekali membaca kitab ini waktu saya masih di tingkat SMA aliyah ya. Ya. Itu ada i'rab insyaallah, ada semua contoh yang dalam kitab tersebut ada i'rabnya. Ya, kitab ini kitab klasik ya. Kitab klasik itu bukan cetakan Timur Tengah tapi cetakan di dalam negeri. Ya. Iya, namanya kitab kuning. Kitab itu yang penting, kitab kuning. Tentu itu tidak ada titik, tidak ada titik, tidak ada koma, lurus saja semuanya rata. Iya. Namanya kitab Al-Kawakibud Durriyah. Bisa dibeli di apa? Di toko buku Menara Kudus di Kuitang sana. Toko buku yang apa? Yang cukup lama ya, tua itu. Menara Kudus di Kuitang. Masuk di dekat Masjid Kuitang, masuk sebelum masjid itu. Situ ada toko buku sebelah kanan. Iya. Udah punya kitabnya Ustaz, tapi kayak udah punya. Lebih susah dari syarah yang lain Ustaz. Oh iya, jelaslah. Kenapa kitab kuning? Karena dia apa? Tidak disusun secara sistematis kan? Nah, kalau kitab sekarang kan ada metode penulisannya. Ada alinea, ada nukta, ada titik, ada koma, ada tanda istifham dan seterusnya kan? Iya, kalau kitab itu kan rata semuanya. Iya, iya. Itulah bagaimana orang-orang ulama dulu belajar. Masya Allah, makanya ilmu mereka itu apa? Cukup handal ilmu mereka itu. Karena sehingga mereka terlatih membaca kitab seperti itu. Iya. Kitab-kitab yang apa? Yang tulisannya seperti itu, tidak ada alinea, tidak ada titik, tidak ada koma dan seterusnya. Jadi susah lihatnya. Hah? Ya kalau enggak biasa memang susah. Ya, tapi kalau biasa insya Allah enggak susah. Ya, perlu pembiasaan aja. Baik. Selanjutnya fa kuntu mas'ulan ya. Mas'ulan sebagai apa di sini nih? Sebagai isim kana, khabar kana. Khabar kana. Mana isim kananya? Isim kananya domir. Domir ya. Domir apa? Domir sambung muttasil. Domir muttasil. Coba i'rabkan fa kuntu mas'ulan. Fa Haru ataf, maktub kepada ja'a ya, ja'a bi fakuntu mas'ulan. Taib kuntu. Kuntu sebagai fi'lun naqis. Naam. Fi'lun madin naqis. Iya. Fi'lun madin naqis. Iya. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Naam. Mabni ala sukun. Taib. Thumma tarfa'ul isma. Tanfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa tansibul khabar. Iya. Kuma atta'u. Atta'u domirun. Domirun muttasilun. Muttasilun. Mabniun ala dhamma. Ala dhammi. Atau ala dhammati. Mabniun ala dhammati. Fi. Fi mahalli raf'in. Naam. Ismu kana. Ismu kana. Jadi ismun ya, kena itu mudhaf mudhaf ilaih ya. Okay. Ismu kana. Ismunya mudhaf, kananya mudhaf ilaih. Ismu kana. Terus mashghulan. Mashghulan. Khabar kana. Iya. Mansub, mansubun. Iya. Wa alamatu nasbihi. Iya. Al-fathah zahir. Fathatun zahiratun. Fathatun zahiratun fi akhirih, di akhirnya itu pada huruf lam. Ahsanti, barakallahu fik. Nah, masyaallah. Mau bertanya Ustaz. Iya, Ini sedang mengajak yang untuk i'rab muqaddar Ustaz yang halaman 9. Hmm? Yang catatan kakinya itu kurang jelas di kitab saya Ustaz. Halaman 9 dari kitab jilid ini ya? Iya, Ustaz. Iya. Halaman 9, catatan kakinya enggak jelas ya? Iya, kurang jelas. Iya. Cepat tolong dibacakan itu, diterangkan sedikit, Ustaz. Hmm. Oh, naam. Ini waktu itu saya agak terlewat yang ini, Ustaz. Iya. Kajian waktu itu. Iya. Taib, nanti kita jelaskan di akhir ya. Taib, insyaAllah. Naam, ya Umar. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Muhammad Rahman di Padang, dan alhamdulillah telah terjawab misteri ya, kaidah dari yang tadi disebutkan ala ya'il muqaddarah. Iya, nah, masyaallah. Qabla ya'il muqaddar. Naam. Masyaallah. Baik, kita berikan kesempatan apa muqaddara ala ma qabla ya'il mutakallim. Mungkin bisa diulangi kembali, ya. Biar bisa dicatat. Jadi abi, nah. Abi ini bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Insyaallah. Iya, tapi karena dia sebagai fa'il berarti marfu. Iya. Jadi dengan kata abi itu enggak bisa dibedakan apakah mansub atau masub, apakah marfu, mansub dan majrur, enggak bisa dibedakan. Nah. Sama saja. Nah, itu nanti dia terbedakan ketika sudah masuk dalam kalimat sempurna. Apakah sebagai fa'il? Kalau fa'il berarti dia marfu, kalau sebagai maf'ul berarti dia mansub. Ya kalau dia mudhaf ilaih sebagai majrur. Nah, ini siapa sebagai? Ini siapa? Sebagai fa'il berarti dia marfu. Jadi abi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Nah, mana'a min dhuhuriha al-ishtighalu bi harakatil munasibah. Bi harakatil munasibah wa hiya al-kasrah. Ya ilmu takallim. Nah. Sabi ilmu takallim munasibah sudah cukup itu. Nah, contoh lain, ra'aitu abi, kan? Ra'aitu abi. Ra'aitu berarti binam. Abi itu sebagai maf'ul bih. Nah. Nah, bagaimana mengirapnya? Abi, maf'ulun bih, mansubun, wa alamatu nasbihi, fathatun, muqaddaratun ala ma qabla ya ilmu takallim. Mana'a min zuhuriha, al-ishtighalu biharakatil munasibah. Kemudian contoh, salamtu ala abi. Nah. Sekarang majur, salamtu ala abi. Saya beri salam kepada ayahku. Salamtu ala abi. Nah. Abi ismun majrurun bi'ala. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min zuhuriha al-ishtighalu bi harakatil munasibah. Mungkin antum bertanya, Ustaz, di situ kan tidak muqaddara, kan jelas kasrahnya. Abi. Iya kan? Iya. Yeah. Kan jelas kasrahnya, kenapa muqaddara lagi? Nah, ini dijawab, kasrah di situ bukan karena huruf jar. Nah, itulah dia jawabannya. Syabat. Kasrah di situ bukan karena huruf jar. Kasrah itu dikarenakan ya mutakallim. Maka itu masuk jar ataupun tidak, dia tetap kasrah. Nah, makanya ketika jar juga dikatakan muqaddara. Ya, muqaddara. Itu walaupun ada ulama berpendapat, kalau tidak salah itu ada mazhab apa? Al-Kufah mengatakan itu kasrah zahirah. Jadi abi itu ism majrurun bi'ala wa alamatu jari kasratun zahiratun fi akhiri, nyata kasrahnya. Nah, tapi saya berpendapat dengan pendapat Al-Basriyun, itu lebih kuat. Kasrah itu bukan kasrah karena ala, tapi kasrah karena ya mutakallim. Nah, kalau kasrah karena ya mutakallim, berarti kasrah untuk huruf karena huruf jar itu tetap dia muqaddarah. Dia alasan masuknya ala ataupun tidak, yang menjarkan atau tidak masuk, tetap dia kasrah. Nah, maka itu alasan yang paling kuat. Baik, Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Faedah tambahan yang diberikan Ustaz dari kaidah yang terkait dengan pada kondisi marfu dan mansub dan majrur, Ustaz. Iya. Harakat-harakat yang ditakdirkan. Tetap muqaddara. Iya. Ala ma qabla. Di atas huruf yang. Ma itu arti huruf. Ala ma qabla yamtakalim. Huruf yang sebelum yamtakalim itu adalah huruf ba di sini. Nah. Iya. Tergantung hurufnya apa. Idhafahnya. Kalau qalam, qalami. Berarti di mana? Di... ya Pak, di huruf mim, ya, qalami. Ya. Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali. Alhamdulillah di 0218236543. Kita lanjutkan masih dari Hiwar di pelajaran ke-16. Di 0218236543 kita buka kembali di belakang Ummu Abdurrahman di Padang, silakan. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Idris di Jambi. Pak Idris, mohon maaf sebelumnya, Pak. Dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya, Pak. Ada feedback supaya lebih jelas. Ya. Jazakumullah khairan. Ahlan wa sahlan, Pak. Tapi bisa dibaca nasnya? Ada kitabnya? Halo? Iya, halo? Terputus. Qadarullah, Pak Idris di Jambi, sambungan teleponnya terputus tampaknya. Silakan Bapak bisa hubungi kembali Pak di 0218236543. Ya, belum sempat membaca. Dan juga bagi pendengar yang lain di belakang Bapak Idris yang ingin mencoba, ya, terus silakan di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam kaidah ini juga kami persilakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Oh, Fatimah. Ah, tayyib ahlan ya, Ma. Tafadhal ya. Suaranya. Iya. Naam, Ustaz. Naam, tafadhal ya Ummu Fatimah, al-mudarrisu. Mahma yakuni sababu faqad fatat ka durusun muhimmatun. Muhimmatun. Ha ya. Bukan ha. Bukan muhimmatun. Muhimmatun. Baik. Iya. Terus an syaghilul mukayyifa ya dhuktur faqad istaddatil hararatu. Naam. Al mudarris la mani'. Baik, yakfi. Baik. Mahma yakuni sababu. Naam. Ya. Faqad fatatka durusun muhimmatun. Mahma ini apa ini? Mahma itu huruf harf syarti, Ustaz. Huruf atau isim? Masih ingat? Isim syarat, nah. Ya, bukan huruf. Nah. Huruf itu hanya apa? In ya. Nah. Ini isim ya, ism syartin. Ism syartin. Tapi mana jawab syaratnya? Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya yakun. Yakun. Majzum. Tapi majzum. Tapi jayid. Mana jawab syaratnya? Jawab syarat faqad. Faqad fatatka. Fatatka itu jawab syaratnya. Fatatka. Kenapa jawab syaratnya masuk fa? Li'annahu an yaqtarina biqad. Naam, sahih. Lianna jawabahu muqtarin biqad, karena masuk qad ya, betul, maka pakai fa, faqad fatatka. Taib, coba di i'rab ini. Taib, bismillah. Mahma ismu syartin mabniun ala sukun yakun fi'lu. Belum selesai. Belum selesai. Lupa lagi. Mahma ismu syartin mabniun ala sukun. Apa namanya? Tajzimu. Lupa lagi. Lupa lagi, Ustaz. Dia sebagai apa di sini? Oh, sebagai mahma yakun. Sebagai apa ya, Ustaz? Lupa, ya. Lupa, Ustaz. Baik. Nah. Fakyakun, mahma yakun. Khobar, bukan. Khobar yakun, bukan, Ustaz, ya? Khobar yakun. Sahih. Nah, sahih, karena, betul. Karena ini sebab itu. Ya, karena ya kana yakun itu membutuhkan isim dan khabar. Nah, membutuhkan isim dan khabar. Di situ tidak ada apa? Membutuhkan isim dan khabar. Nah, kemudian syartiyah itu harus letak di awal. Nah. Dia letak di awal, maka syarat itulah sebagai khabar muqaddamnya. Khabar muqaddam. Iya, khabar muqaddam. Jadi mahma yakuni sababu faqad fatatka durusun muhimmatun. Jadi mahma ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin khabar yakun muqaddam yajzim fi'layni. Yajzimu fi'layni. Naam. Al-awwal fi'lu syartin. Al-awwal fi'lu syartin. Wasani. Wasani. Jawabuhu wa jazaa'uhu. Jawabuhu. Naam. Taib, yakun? Yakun fi'lu syartin majzumun wa'alamu jazmihi as-sukun. As-sukun. Wahuwa fi'lun. Wahuwa fi'lun madhi. Aina madhi? Wahuwa fi'lun mudhari'un. Fi'lun. Aduh, lupa. Wahuwa fi'lun naqis. Fi'lun naqis. Naam. Yarfa'un isma wa yansibul khabar. Iya. Jadi fi'il naqis. Kenapa dikatakan fi'il naqis? Karena tidak cukup dengan marfu'nya. Tidak. Kurang. Maka dikatakan fi'il naqis. Dia butuh isim dan khabar. Isim dan. Nah, kalau dia butuh hanya marfu', berarti dia butuh fa'il. Tam. Iya. Nah. Itu fa'il apa? Tam. Jadi yakun ini fi'lu syartin, iya kan? Majzumun wa alamatu jazmi as-sukun wa huwa fi'lun naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Ana ulang, Ustaz, ya. Ya, yakun fi'lu syartin apa tadi? Ya, majzumun. Majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa huwa fi'lun fi'lun naqis. Yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar. Baik, mana kemana wa kana yakunu? Hudhifat. Hudhifat. Limadha hudhifat? Litika usakkina. Litika usakkina. Bertemu dua sukun ya. Mana dua sukunnya? Nun majzum dan waw. Waw ya. Nah. Waw itu bersukun, kana yakun, nah. Bertemu nun yang bersukun. Dikatakan lil tika usakinin. Maka huruf ilatnya dibuang. Mahma yakun. Ya, dalam Al-Qur'an lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Ya, ketika majzum wa lam yakun. Baik, as-sababu? As-sababu ismu yakun. Nah. Ismu yakun. Yakun. Marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu dhammatu dhahiratun fi akhirih. في آخره. طيب ثم فقد فقد ف جواب رابطة الجواب أو حرف الجواب ف أو فاء الجواب الفاء فاء الجواب أو الفاء رابطة الجواب أو pengikat ya رابطة pengikat. Terus مبني الفتحة terus قد huruf apa ini قد حرف التحقيق حرف التحقيق حرف التحقيق تحقيق كان قد masuk pada fi'il madhi kata حرف التحقيق kalau قد masuk pada fi'il mudhari apa حرف تقليل تقليل kan kadang-kadang تقليل قله تحقيق حرف التحقيق itu apa maka diterjemahkan apa sesungguhnya ya مبني على مبني على السكون سكون لا محل لهم الى رب لا محل من الى رب طيب enggak ada kudu enggak ada jabatan kata di situ ya طيب فاتتك فاتتك جواب فات ف ف جواب الشرط ايه فعل ماضي لو فاتتك فعل ماضي نعم فات فعل كان يربنا فات فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح نعم على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة مش على كتا ساكنة كان تاء التأنيث juga ada tamar buta kan فتا فعل ماضي مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة الساكنة طيب التاء تاء التأنيث الساكنة kalau enggak irab juga enggak apa-apa sudah disebutkan di tadi terus الكاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به يا مفعول به مقدم مفعول به أو مفعول مقدم دروس دروس فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره نعم مهمة وال مهمة مهمة نأت ترس مرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ظاهرة طيب خلية. بعد ذلك سلام جابا والجملة الفعلية والجملة الفعلية في محل جزم جواب شرط Oh iya itu jangan ingat karena jawab syarat itu dia hukumnya sama dengan fi'il syarat majzum. Nah, cuma kalau tanda jazamnya kalau dia fi'il mudhari jelas tanda jazamnya langsung majzum. Tapi kalau dia bukan fi'il mudhari, apakah fi'il madhi, apakah apa? Apakah dia fi'il amar, fi'il nahi atau jumlah ismiyah, maka i'rabnya fi mahalli jazmin jawabu syarti. Dirab dengan mahal. Wal jumlatul fi'liyah. Naam. Fi mahalli jazmin jawabu syartin. Ya, jawab syarat. Naam, Ustaz. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau yang yakun ini yang bisa dia dibuang nunnya, yaku itu syaratnya apa aja, Ustaz? Pokoknya kalau dia bertemu dua sukun itu aja. Apakah dikenakan dia apa majzum kena apa? Karena ada syarat masuk atau karena dia apa atau karena dia majum karena huruf jazam atau dia fi'il amar bisa dibuang nunnya Ustaz yaku ya oh dibuang nunnya dibuang nah nunnya dibuang boleh ini boleh ya ini. Iya boleh untuk kata yakun itu boleh tapi tidak untuk kata lain ada beberapa kata termasuk yakun yakun harus apa harus ada syaratnya misalkan ada lam atau enggak ada oh enggak ada ya itu apa li takhfif takhfifan oh, walam aku baghiya fil Quran Karim kan nah walam aku baghiya asal akun ya. Oh ditanya tadi nun ya itu, saya kira ditanya tadi waw tadi baik syukran Ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakallahu khair pada Ummu Fatimah barakallahu fiik alhamdulillah sudah bisa masuk dua kali dan bisa memberikan faedah juga dari beberapa kalimat yang disampaikan. Silakan Ustaz. Ya, teringat tadi ya. Ya, nah. Dibuang itu dengan syarat betul. Dengan syarat di depannya tidak ada baris sukun ya. Tidak ada baris sukun. Ya. Itu kalau ada sukun tidak boleh buang seperti alif lam enggak dibuang. Naam. mengingatkan kita. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Umu Fatimah di 0218236543. Baik pendengar ikhwan maupun akhwat, tafadhol. Ya, halo. Baik, silakan di 0218236543. Masih dalam pembahasan hiwar di pelajaran ke-16 halaman 132 jilid yang ke-3. Kita berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Baik, tampaknya terputus kembali. Kami sampaikan kembali di 0218236543 dan kami masih menunggu pertanyaan via pesan singkat di 0819896543. Dan kami ingatkan secara khusus pertanyaan terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang kita bahas jilid 3 atau jilid 2 maupun jilid 1. Bagi ada yang mungkin ingin bertanya dari kaidah-kaidah tersebut, kami persilahkan baik secara pesan singkat ataupun telepon di 0218236543. Kita angkat kembali di belakang Ummu Fatimah. Baik, halo. Ya, silakan. Baik, tampaknya terputus kembali sambungan teleponnya. Bagi Anda yang ingin mencoba dan terus berusaha, insyaallah bisa mengikuti dan juga bisa berinteraksi secara langsung. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Baik, baik. Tampaknya terputus dan sedikit tambahan saat ada pesan singkat yang masuk dari pendengar kita. Untuk Asmaul Khamsah memang sudah sebagian terlewatkan ya pembahasannya pada posisi apa dengan ya Ustaz. Itu apakah juga irabnya seperti tadi Abu jadi Abi dengan ya muqaddarah? Itu bukan Asmaul Khamsah. Maka salah satu syarat Asmaul Khamsah itu dia diidhafakan kepada ghair ya mutakallim, pada selain ya mutakallim. Kalau idhafah ya mutakallim bukan Asmaul Khamsah. Jadi Asmaul Khamsah itu diidhafakan, tapi idhafahnya kepada selain ya mutakallim. Apakah dia isim zahir, apakah dia dhamir, yang penting dhamirnya bukan dhamir ya mutakallim. Jadi abuka, abu ali, abuhum, abuha, abu umar. Tapi kalau idhafah ya mutakallim jadi abi, itu bukan Asmaul Khamsah. I'rabnya adalah i'rab isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Iya, isim marfu' bil dhamma wa mansub bil kas bil fathah wa majrur bil kasrah. Nah. Cuma di sini apa? Muqaddarah. Muqaddarah ya. Disebabkan aliyah. Ya. Ya, baik, kita angkat dulu. Baik, jazakallahu khair. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Ya, tampaknya terputus kembali. Baik, sebelum Ustaz menyambung kaidah tadi yang disebutkan, kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut bergabung di pelajaran ini di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Baik, bisa dilanjutkan sedikit saja tadi, Ustaz. Iya. Nah, ini jadi jangan apa? Jangan campur aduk ya. Jadi kena ada kata abu ya. Nah, jadi dikira akhi itu Asmaul Khamsah kan, asi, akhi kan. Jadi saya ulang kembali, Asmaul Khamsah itu adalah isim yang lima. Ada lima isim, yaitu lafal ab, lafal ab, kemudian lafal akh, kemudian lafal apa? Hamu, kemudian lafal fu, kemudian zu. Nah. Itu lima isim. Tidak ada selain itu. Cuma lima. Maka syarat di antara syaratnya adalah dia harus diidhafakan. Nah, yang kedua, idhafakan digabungkan kepada selain ya mutakallim. Nah, kemudian syaratnya adalah dia dalam bentuk mufrad, bukan musanna, bukan jama'. Nah, kalau musanna jama', ya i'rabnya i'rab musanna. Kalau jama', ya jama', itu jama' apa? Jama' taksir. Nah. Nah, jadi abun jamaknya aba'u. Nah. Jadi akhun jamaknya ikhwah. Kalau musannanya abun abawani. Abawani, perhatikan waw itu bukan wawnya tanda rafa ya, ketika abuka ya. Nah. Abuka. Ada waw situ. Tapi ketika apa? Abawani, waw itu waw bukan waw, waw apa? Waw tanda i'rab, itu wawnya huruf asli. Asalnya abawun, itu asalnya. Wawnya dibuang. Ingat kembali, kata abun ini asalnya ada waw, yaitu abahun, dibuang wawnya. Kenapa dibuang? Lisiqal, kena berat. Sama akhun, asalnya akhawun. wawnya dibuang jadi akhun. Maka itu ketika musanna, wawnya kembali, muncul kembali, muncul kembali wawnya, huruf aslinya. Jadi abawani tambah alif tambah nun, atau ya nun abawaini, akhun akhawani, akhawaini, wawnya kembali, itu huruf aslinya waw itu. Nah, berbeda kalau akhuka. Nah, waw aslinya enggak ada situ, dibuang waw aslinya. Asalnya apa? Akhuka, akhuwuka, itu asalnya. Kalau mau dinampakkan akhuwuka, kalau mau dinampakkan wawnya. Abun, abuka, aba, ha? Abu, abuwuka kan? Nah, afan, abawuka, asalnya abawun jadi abun, akhawun jadi akhun. Jadi kalau akhawuka, abawuka, kalau mau dinampakkan wawnya, dan itu berat, makanya dibuang. Nah, ketika digabungkan kata abun dan akhun, digabungkan kepada selain yang mutakallim, jadilah nama istilahnya minal asma'il khamsa. Jadi abuka ketika marfu pakai waw. Nah, sama seperti jamak mudzakkar salim ketika rafa pakai waw, muslimuna. Jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka. Nah, pakai waw. Nah, ketika mansub pakai alif, abaka, akhaka, faka, hamaka. Ketika jar pakai ya, abika, akhika, hamika, fika, mulutmu. Nah, itu waw, alif, dan ya sebagai tanda i'rab. Nah, itu syaratnya idhafahnya kepada selain ya. Kalau idhafah pada ya, bukan asmul khamsah. Kembali kepada isim mufrad marfu bil dhamma, mansub bil fathah, majrur bil kasrah. Ya, cuma tanda jarnya muqaddarah, disebabkan oleh ya mutakallim. Baik, Ustaz, masyaallah, jazakumullah khair. Ustaz, demikian pendengar yang bertanya, faidah kita dapatkan terkait dengan asmaul khamsah yang tadi dijelaskan secara panjang lebar oleh Ustaz. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Masih ada waktu tersisa kurang lebih 10 menit. Bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi, silakan di 0218236543. Masih di pelajaran ke-16 dalam hiwar, ya, kita akan kupas sedikit demi sedikit kaidah-kaidah yang ada di dalam percakapan ini, dan kita berikan kesempatan kembali via telepon. Halo. Iya, silakan. Baik, tampaknya terputus kembali ya bagi para pendengar yang ingin mencoba dan ikut berinteraksi. Anda bisa menghubungi di line telepon 0218236543 di halaman 132 jilid yang ketiga. Baik, silakan. Ya, halo. Sayang, yang masuk boleh masuk. Baik, silakan. Silakan, tidak masalah. Masyaallah, barakallahu fiik. Silakan. Ini betul, pelajaran ini sudah makin susah ya. Sulit. Insyaallah tidak susah ya. Ini murojaah aja. Ya, murojaah kaidah yang sudah kita pelajari. Mungkin barangkali ada tambahan-tambahan barangkali yang mungkin terlewatkan pelajaran dulu, barangkali tidak dijelaskan secara rinci. Iya. Baik. Tafadhali. Abdus Salami. Abdus Salam. Ana syaghilul mukayyifa ya doktor. Tadi saya ngecilin TV dulu. Iya. Fatimah ya, mohon dikecilkan volume suara TV atau radionya, ada feedback om. Taib, ya, biar lebih jelas cukup monitor via telepon. Silakan. Ya, silakan. Ya, taib. Anshamilul mukayyifa ya doktoru, faqadistadatil hararati. Hararati? Hararatu. Hararatu. La mani'ah. La mani'ah. Taib, taib. Iya. Kalau anushaghilul mukayif, saya enggak tanya itu, sudah jelas ya. Iya. Saya kira i'rabnya sudah jelas. Saya tanya cuma la mani'ah ini. Iya. La mani'ah ini coba di i'rab ini. La itu la apa namanya? La nafi, Ustaz. La nafi saja. Belum dapat, Ustaz. La nafi. Hah? Belum dapat ya. Belum dapat. Belum dapat ya. Belum dapat. Nah, ya mungkin ya, wallahu alam ya. Iya. La tu la nafiyah lil jinsi. Oh iya, yang mansub ya Ustaz ya. Nah, sudah pernah ya. Tahunya dari la ilaha sama la raiba. Nah, itu dia, la raiba. La mani'a. La nafial jinsi. Ya, cirinya apa? Ciri di la nafial jinsi itu, cirinya adalah setelah la itu nakirah dia. Nakirah kemudian dia mabni al-fathah. Mabni al-fathah. Nah, mafhum? Walaupun dia tidak tanwin ya Ustaz ya. Kenapa? Walaupun dia tidak tanwin nakirah. Iya, nakirah. Tapi dia mabni, makanya enggak tanwin. Nah, kalau bertanwin bukan mabni namanya. Oh, nah. Ya, dia mabni. Mabni al-fathah fi mahalli nasab. Dia mati mana? Karena la ini beramal seperti amal inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Amalnya sama seperti amal inna. Menasab ke isim merupakan khabar. Cuma apa? Isimnya mabni al-fathah fi mahali nasab. Ya. Jadi maknanya apa? La mani'a. Ya, sama la nafil jinsi kan? La ahada. Tidak ada seorang pun. La ahada fil fasli. La ilaha. Nah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, timbul pertanyaannya, mana khabarnya? Nah, di sini. Mana khabarnya? Mahdzuf istilahnya. Mahdzuf, iya. Mahdzuf. Mahdzuf, dibuang khabarnya. Takdirnya apa, Ustaz? Apa takdirnya? Anushaghilul mukayyifa ya doktor, faqad istadra haratu. La mani. Ai la mani'a. Ya, salam, bukan. La mani'a an tushaghila. An tushaghila. Iya. La mani'a an tushaghila mukayyifa. Atau la mani'a laka. La mani'a laka. Tidak ada halangan untukmu. Iya. Atau la mani'a an tushaghila. Tidak ada halangan kamu apa? Menyalahkan. Kayif. Atau la mani'a laka. Karena mengatakan atusya'at anusyaghila. La mani'a lakum. Kalau apa? Kena nusyaghil kami kan? Nah, bisa takdir apa? Lakum. Ya. La mani'a lakum. Nah, juga bisa la mani'a laka. Karena bicara ini Abdus Salam. Satu orang. Bisa takdirnya. Bisa takdir. Atau bisa takdirnya banyak ya. Kan? Iya. Karena kembali kepada takdir lakum. Kalau dilihat nusyaghil kan kami. Nah. Iya. Kemudian kalau takdirnya laka, bisa saja. Karena yang bicara itu Abdul Salam. Ya. La mani'a laka. Ya. Tidak ada halangan bagimu. Hati silakan. Jadi khabarnya mana? Mahdzuf. Dibuang khabarnya. Kenapa? Maklum. Takdiruhu laka atau lakum. Atau antushaghilu. Nahnu kan nushaghil ay antushaghilu al-mukayyifah. Itulah bahasa ya. Bahasa itulah yang ini yang banyak sekali dibuang dalam bahasa. Ya. Banyak dibuang, tapi ingat dibuang itu kalau dia maklum. Iya, itulah yang perlu diketahui. Ya. Kalau tidak nanti salah dalam memahami. Taib. Ahsan barakallahu fik. Kayaknya harus berhenti di situ tuh. Karena Yusallim ini sudah lain lagi nih. Iya. Ya. Mohon doanya Ustaz, semoga Anda diberikan kepahaman. Ya. Mudah-mudahan ya. Insya Allah Allah berikan kepahaman bagi dan bagi semua para pemirsa dan para pendengar yang senantiasa antusias untuk menuntut apa ilmu alat ini. Karena ilmu alat ini sangat penting, saya katakan sangat penting sekali. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa memahami nas Al-Quran atau nas hadis atau kitab apa para ulama kutubut turas tanpa dia menguasai seluk beluk bahasa Arab serta seperangkatnya ilmu nahu dan ilmu sorabnya. Enggak mungkin itu. Iya. Makanya harus dipelajari. Ya. Supaya agar bisa meresapi, menikmati. Ya. Karena kalau terjemahan itu hanya terjemahan yang sifatnya lahiriah atau pemahaman secara global kan? Iya. Nah, tapi kalau menguasai dia akan bisa memahami lebih dalam lagi. Karena setiap kata kalau memiliki bentuk tersendiri, memiliki makna tersendiri. Contoh saya katakan, wa kafa billahi syahida. Ini contoh saja. Kafa billahi syahida. Apa arti terjemahan itu? dan cukuplah Allah sebagai dan cukup. Kan terjemahkan cukuplah Allah sebagai saksi kan? Selesaikan. Padahal kalau kita pahami dengan uslubnya, tentu akan memiliki kandungan apa makna itu ada penekanan. Ya, ada apa? Penekanan. Karena ba itu apa? Ba zaidah. Ba zaidah itu tufidu taukid. Nah, tambahan. Jadi setiap ada huruf itu umumnya kalau ada tambahan itu yufidu taukid. Asalnya kafallahu syahidan. Allah itu fa'il. Ustaz, kok bisa fa'il majrur? Ah, itulah dia harus dikasih bahasa Arab. Itu fa'il majrur bil ba zaidah. Nah, fa'il marfu hukman wa majrur lafzan. Lafaznya majrur bil ba zaidah. Hukumnya marfu. Tufidu taukid. Ya, tufidu taukid. Makanya kalau mau terjemahkan lebih apa dalam lagi apa? Hah? Kafa billahi syahida. Hanya cukuplah, hanya Allah cukuplah sebagai saksi. Nah. Jadi hanya Allah lah cukup sebagai saksi, enggak ada lain. Nah. Kafa bil mauti wa'idha. Nah, itu ada penekanan. Nah. Cukuplah hanya kematian sebagai sebagai pelajaran. Sebetulnya cukup, kematian sudah cukup sebagai pelajaran, enggak perlu yang lainnya. Itu untuk pelajaran bagi orang hidup kan. Enggak perlu sebetulnya. Nah, situlah perlu penekanan di situ karena ada bahasa idah. Nah, ketika kita memahami seluk-beluk bahasa akan meresapi maksud daripada ayat tersebut. Nah. Alhamdulillah. Taib, nah. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga ustaz yang lainnya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, jazakillah khair pada Ummu Fatimah dan apa yang disampaikan dari pembahasan dan kalimat la mania yang disampaikan Ummu Fatimah menutup mungkin perjumpaan dan akhir dari pembahasan kita di kesempatan malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada kalimat-kalimat berikutnya di pertemuan yang akan datang. Dan sebelumnya kami akan angkat beberapa pertanyaan di pesan singkat Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya mengembalikan dhamir muttasil dan munfasil? Bagaimana patokannya Ustaz? Dhamir muttasil mungkin maksudnya membedakan ya, mengembalikan. Nah, mungkin mengembalikan. Oh, kalau mengembalikan hu, dari menjadi hu, hu huwa. Nah. Ha berarti hiya. Kalau ka berarti anta munfasilnya. Iya. Kalau ya berarti ana. Jadi kalau dhamir munfasilnya ana, muttasilnya ya mutakallim. Kalau dia huwa berarti hu ya. Hu. Kalau hiya ha. Adapun hu ini harokatnya yang penting tidak ada alif ya. Huwa itu enggak ada alifnya. Huwa itu ketika mutasilnya enggak ada alif. Hu. Ya, tidak ada alif. Ya, bisa harokatnya bisa hu, bisa ha, bisa hi, ya kan tergantung huruf sebelumnya. Ya. Nah, kemudian anta ka, antuma kuma, anti ki, antum kum, ya. Hum hum juga sama. Hum hum. Nahnu na itu dhamir muttasil termasuk dhamir apa dhamir muttasilnya demikian digunakan ketika masuk atau ketika jar juga sama dhamirnya ya. Baik Ustaz, masyaallah jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya ya. Adapun masalah muttasil munfasilnya dhamir muttasil itu dhamir yang tidak bisa diletakkan di awal itu dikatakan dhamir muttasil di akhir jadi Ustaz ya. Iya, enggak bisa diletakkan di awal, makanya dia enggak bisa berdiri sendiri ya. Artinya bersambung ya. Enggak, maksud bersambung bukan bersambung huruf sebelumnya, tidak. Pengerti bersambung adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berangkai dengan kalimat lain. Ya, itu maksudnya. Berangkai bukan berarti bersambung hurufnya. Ya, belum tentu ada huruf enggak bisa disambung kan. Ya, pengertian adalah yang pokoknya kan sa'aduhu kan? Sa'aduhu, mereka membantu dia kan? Sa'aduhu. Hu kan enggak bersambung dengan huruf sebelumnya kan. Nah, apa mutasil? Ya, dhamir mutasil. Jadi dhamir mutasil itu tidak bisa diletakkan di awal. Kan enggak bisa. Umpamanya ka kan? Ka kataba. Ka kataba, enggak bisa. Iya. Mutas munfasil ada anta. Anta talib. Enggak bisa ka talibun. Anta talibun. Nah, itulah dhamir mutasil. Tidak bisa letakkan di awal. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian peninggal yang bertanya. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Mungkin yang tadi ditanya Umar Abdul Rahman Ustaz di Padang. Ya. Yang footnote oh, ya. Oh iya, yang footnote tadi ya. Di halaman 9 kalau tidak salah ya. Iya. Baik, kita lihat dulu Umar Abdul Rahman. Naam, idza nuwina al-maqsuru, apabila isim maqsurnya ditanwinkan. Nah. Isim maqsur adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Hmm. Ya, alif lazimah bukan alif yang seperti alif tasniyah, ya. Seperti al-mustashfa, al-fata, al-asa. Nah, ini apa? Hudifat al-alifu fi nutuq. Maka dibuang alifnya ketika menuturkan, seperti fatan. Ketika tuturkan enggak ada alif situ, fatan. Tapi ketika rasam itu ditulis huruf-huruf alifnya. Maka tetap dia tulis alif maksurah. Nah, ketika dituturkan itu enggak ada alif, fatan. Fatan. Nah. Yani kalau di apa? Kalau ditanwinkan isim maksur ma'nan fatan. Nah, itu tanwinnya di mana? Bukan di akhir, tanwinnya pada huruf sebelum alif. Makanya ketika apa? Ketika dituturkan tidak ada alif. Enggak ada alifnya. Nah. Tapi ketika rasam, rasam itu ditulis dia. Fatan ada alif maksurahnya, ma'nan ada alif maksurahnya. Perhatikan itu. Nah. Fi nutuq liltiqa'u sakinah seperti al-fata jadi fatan. Wa hina idzin tuqada alamat 'ala al-alif mahdhufa. Maka di i'rabnya apa? Ra'aitu fatan. Fatan fa maf'ulun bih mansub wa 'alamatu nasbihi 'ala fathatun muqaddaratun ala al-alif mahdhufah. Iya. Al-mahdhufah. Karena setelah ta itu hakikatnya tidak ada alif dalam menuturkan. Tapi kena rasam itu ditulis alifnya. Iya. Tulis alifnya. Sama seperti apa? Umpamanya apa? Kitaban. Nah, itu coba tuh. Kitaban itu kan bukan apa? Bukan ini apa? Isim maksur kan? Nah, nah, ketika masuk kan ada alifnya. Kitaban ada alif kan? Ada. Nah. Alif itu bukan alif maksur itu. Nah, alif karena dia mansub. Nah, itu dia. Demikian juga fatan. Nah. Jadi cuma alifnya tidak ditulis mat, tapi tulis alif bengkok seperti isim maksur juga. Ya, nah. Nah, itu yang dimaksud. Iya. Baik, baik, ya. Insyaallah. Nah, kenapa dibuang? Bertemu dua sukun. Mana sukunnya? Alif itu kan baris sukun. Yang kedua, kena tanwin itu hakikatnya adalah nun sakinah. Nun sakinah. Nun sakinah. Tanwin itu hakikat nun sakinah. Nah, jadi berarti nun ketemu dengan alif, maka dibuang. Nah, itu dia. Wallah. Baik, Ustaz, masyaallah. Jazakumullah khairan. Demikian Muhammad Rahman di Padang. Semoga menjadi jelas dan juga bagi pendengar yang lainnya. Ya, mungkin catatan footnote-nya tidak terlalu jelas atau belum sempat terbaca ya. Kita ulangi kembali tadi disampaikan oleh Ustaz. Oh, mungkin saya baca barangkali ada yang terhapus ya. Naam, Ustaz. Ya, mungkin idza nuwinal maqsuru hudifatil alifu fin nutqi liltiqa'i sakinaini nahu contoh al-fata menjadi fatan. Tentu kalau bertanwin tidak boleh alif lam lagi. Nah, itu isim, kaidah. Kalau sudah ada tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Jadi fatan. Wahina idzin. Mungkin Ustaz, kok ada alif itu? Alif itu hanya rasam. Ya, rasam. Sama seperti kitaban ketika masuk. Cuma dia alif pakai patah, kan? Alif ke atas. Karena untuk fatan, bukan alif ke atas. Tetap ditulis seperti alif maksurah. Wahina idzin tuqaddarul alamatu alal alif mahdhufah. Ketika itu maka ditakdirkan, ditetapkan tanda i'rabnya di atas alif yang dibuang. Nahu ittasala mustafan bifatan duhan. Coba, masya Allah ini. Coba kan. Ittasala fatan. Mustafan kan? Mustafan. Mustafan. Itu mustafan itu apa? Itu mustafannya juga ya. Baris dua. Sekali. Iya, baris dua. Iya. Masya Allah. Kaifa natarjim? Bifatan. Kaifa natarjim? Iya, ittasala mustafan menghubungi mustafan orang yang dipilih. Mustafa itu kan orang dipilih. Nah, dipilih. Iya. Orang yang dipilih, iya. Bifatan dengan seorang pemuda, duhan di waktu duha. Jadi duhan itu mansub. Dia dharaf. Nah, bagaimana mustafan di i'rab? Mustafan fi'lu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mahdhufah. Nah, alif mahdhufah liltiqa'u sakinain. Kemudian bifatan ba harfu jar, fatan ismun majrurun bil fa wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal alif mahdhufa. Ya. Duhan dharfu zaman mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif mahdhufa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masyaallah. Menjadi jelas bagi kita. Selain juga bacaannya dibaca kembali oleh Ustaz dan juga diterjemahkan dan dijelaskan secara terperinci dari kaidah kembali ke awal ya, ke pelajaran yang pertama dari nomor halaman 9. Demikian dan masyaallah jazakumullah khairan pada Maulana Rahman yang telah memberikan faedah dan mengingatkan juga kaidah ini. Iya, taib insyaallah ya, di murajaah ini kita akan agak perluas sedikit ya. Karena sebelum-sebelum itu memang tidak dijelaskan secara rinci ya. Nah, ya, kenapa? Karena ini pemula. Kalau dirinci nanti makin rumek ya. Runyam getaran. Yang makanya penelponnya juga ya, yang kasar-kasar saja. Terkadang apa? Ada sebagi mumek gitu ya. Nah, apalagi dirinci. Wah, makin makanya ketika murajaah kita berusaha untuk merinci penjelasannya. Iya, benar. Iya. Taib demikian saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.